Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahil qail fi qissati Isra wa Mi'raji Sayyidil Qabail wa Sahibil Fadail. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus sahibul majlis Sayyidil Mahbub Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Habib Hamid bin Zaid Al-Attas dengan seluruh jamaahnya dari majlis zikir dan salawat assalatu ala nabi senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga teristimewanya untuk ayahanda beliau yang juga merupakan ayahanda kita semua, yaitu Al-Habib Zaid Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Habib Hamid bin Zaid Al-Attas diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedua orang tuanya dan seluruh anggota keluarganya, begitu juga saudara-saudaranya yang tercinta, di antaranya adalah Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya kita sama berharap mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan segala penyakit kita disembuhkan, segala kesulitan kita dimudahkan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, kita kumpul di tempat ini malam hari ini bersama para habaib, para ulama, para umara, para aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh manusia besar yang memiliki sejarah yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim di pembuka daripada surat Al-Isra yang disebut juga surat Bani Israel, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, Subhana Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Alladzi asra bi'abdih. Yaitu Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya. Siapa sang hamba yang diperjalankan? Tidak lain dan tidak bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya Laila pada suatu malam, bahkan hanya sebagian malam. Minal Masjidil Haram, yang dimulai dari Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Saudara, Masjid Aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, masjid yang di sekitarnya telah kami limpahkan aneka ragam keberkahan. Bagaimana enggak berkah Masjidil Aqsa, saudara? Pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa, ya ikhwan? Masjidil Aqsa, di sekitarnya Allah telah kirim begitu banyak rasul dan nabi utusannya. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di malam Isra Mi'raj, nabi berkumpul arwah para anbiya bersama nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di masjid tersebut, saudara. Lalu untuk apa nabi kita di Isra Mi'rajkan? Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Setelah itu Allah tutup ayat tersebut dengan menyatakan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat atau Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim sehingga merupakan bagian usul yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yang wajib kita terima kebenaran terjadinya peristiwa tersebut. Tidak boleh kita ragu untuk peristiwa tersebut, saudara. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, saya tidak ingin bercerita panjang lebar tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Tapi ada bagian yang sangat menarik, saudara, yaitu ketika Nabi kembali daripada Isra dan Mi'raj. Begitu beliau kembali, beliau sampaikan peristiwa tersebut, beliau kabarkan kepada penduduk kota Mekah, saudara. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang kafir mendustakan Nabi. Orang-orang kafir menghina, mencaci maki Nabi, saudara. Di antara mereka adalah Abu Jahal. Abu Jahal dengan angkuh dan sombongnya, saudara, mencaci maki Nabi dan mendustakan Nabi. Bahkan berusaha, saudara, untuk memprovokasi umat Islam agar tidak percaya dengan cerita Nabi, supaya mereka rame-rame keluar dari ajaran Islam, saudara. Bahkan provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal ini bukan hanya kepada orang-orang awam dari kaum muslimin ketika itu. Tidak terkecuali sahabat Nabi yang begitu mulia, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun tidak luput dari provokasi Abu Jahal, saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ini merupakan bagian yang sangat menarik, saudara. Apa Abu Jahal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan umat Islam, saudara? Beliau katakan, Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, gunakan akal warasmu, gunakan otak sehatmu. Bagaimana mungkin ada manusia yang melakukan perjalanan begitu jauh dari Mekah sampai ke Palestina hanya dalam waktu sebagian malam? Hei Abu Bakar, engkau dan aku sama berpengalaman. Kita sama tahu untuk melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina dengan mengendarai unta saja tidak kurang dari 15 hari, 15 malam perjalanan. pulang pergi satu bulan itu dengan mengendarai unta, saudara. Kalau jalan kaki bisa dua bulan baru sampai pulang pergi, saudara. Lalu ya Abu Bakrin, kau punya sahabat itu Muhammad, bercerita semalam dia melakukan perjalanan dalam waktu yang begitu singkat. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin, atusaddiqu katba Muhammadin, apa kau masih percaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara, diprovokasi oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, atusaddiqu katba Muhammadin, apa kau masih percaya dengan dustanya Muhammad? Apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Ini cerita mustahil, enggak masuk di akal. Akal mana yang bisa menerima, ya Abu Bakrin? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara? Abu Bakar Siddiq menjawab dengan lantang, tanpa sedikit pun keraguan. Beliau katakan kepada Abu Jahal, saudara, dan didengar oleh umat Islam ketika itu. Beliau katakan, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la saddaqtu." Andai kata sahabatku Muhammad bercerita lebih aneh dari Isra Mi'raj, lebih ajaib dari Isra Mi'raj, lebih dahsyat dari Isra Mi'raj, selama Rasulullah yang bercerita, wallahi kami Allah, la saddaqtu, pasti aku akan membenarkan dan mempercayainya. Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar tidak peduli dengan ucapan Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar tidak peduli dengan kekuatan akal dan logika. Sayyidina Abu Bakar tidak terpancing, saudara, untuk melogikakan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau menjawab dengan iman, selama Nabi yang bercerita, selama Nabi yang menyampaikan, pasti benar dan pasti aku percaya. Titik. Subhanallah. Saya tanya semua yang ada di sini, saudara, iman Sayyidina Abu Bakar dahsyat tidak? Ya. Bagus tidak? Bagus. Jadi Sayyidina Abu Bakar enggak kena provokasi. Jadi dipancing-pancing sama Abu Jahal pakai logika, pakai ilmu. Hei saudara, kalau kita mau bicara tentang Isra Mi'raj pakai ilmu, saat itu ilmu manusia belum sampai. Bagaimana bisa dijawab dengan ilmu? Saat itu, saudara, ilmu manusia belum sampai. Manusia belum menemukan cara melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Belum ada ilmunya, saudara. Kalau zaman sekarang, ilmu manusia sudah sampai. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, pakai pesawat terbang, saudara, 1 jam sampai zaman sekarang. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj kita mau urai dengan ilmu pengetahuan di zaman sekarang, bisa, saudara, karena ilmunya sudah sampai. Tapi ketika itu 15 abad yang lalu di zaman Nabi, kalau mau jawab peristiwa Isra Mi'raj dengan ilmu, ilmunya belum sampai. Mustahil dijawab dengan ilmu, saudara. Maka itu Sayyidina Abu Bakar cerdas, enggak bisa diprovokasi oleh Abu Jahal. Dipancing-pancing suruh pakai ilmu, dipancing-pancing suruh pakai logika, enggak bisa. Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan iman, selama Nabi yang cerita pasti benar. Pasti benar, saudara. Mau ini akal bisa menguraikan atau tidak menguraikan, mau ilmu sudah sampai atau belum sampai, mau orang kafir percaya enggak percaya, masa bodoh. Yang penting kalau Nabi sudah cerita, pasti benar dan aku mempercayainya. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Takbir. Nah, kenapa bagian ini yang saya mau ceritakan malam ini, saudara? Karena saya ingin mengingatkan kaum muslimin, sikap Sayyidina Abu Bakar tadi itu patut menjadi contoh, bahkan menjadi pedoman hidup kita di zaman sekarang. Kita jangan kena provokasi setan. Jangan. Kalau kita mau ikut jalannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi, saudara, bagaimana beliau tegar prinsip, beliau pakai ilmu masa bodoh, enggak peduli dengan omongan orang kafir, saudara. Sikap ini bukan tidak ada dalil. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan kepada kita semua, saudara, manakala Allah bicara tentang hukumnya, Allah menyatakan tentang hukumnya, Allah nyatakan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Enggak peduli orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, masa bodoh. Hukum Allah tetap hukum Allah. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Enggak peduli orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci. Orang kafir mau marah, orang musyrik mau marah. Masa bodoh. Kira-kira jelas tidak? Makanya ini malam ceramah saya judulnya masa bodoh. Apa judulnya? Apa judulnya? Apa judulnya? Masa bodoh, enggak ada urusan. Saudara, orang mau fitnah kita, orang mau caci maki kita, orang mau jelekin kita, masa bodoh. Jadi ada dalil dalam Al-Qur'an Allah yang ajarkan kita, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, kata Allah. Masa bodoh, sudah tidak peduli orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, tidak ada urusan. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadis, qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit, enggak ada urusan. Masa bodoh dengan pahitnya, masa bodoh saudara dengan sakitnya, masa bodoh dengan penderitaannya. Pokoknya kalau sudah hak, katakan itu hak. Jangan coba-coba hak diputar balik menjadi batil. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap berjuang? Siap bela Islam? Siap masa bodoh dengan orang kafir? Siap masa bodoh dengan orang musyrik? Siap masa bodoh dengan iblis dan setan? Siap masa bodoh dengan ahli maksiat? Takbir! Sallu ala nabi! Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Betul? Kita mempraktekkan ini malam, setuju? Setuju? Baik, saudara. Saya mau tanya, apa hukum korupsi? Jawab yang kompak. Apa hukum korupsi? Apa hukum korupsi? Baik, saya mau tanya, kenapa Anda tidak korupsi? Jawab yang kompak. Kenapa Anda tidak korupsi? Kenapa Anda tidak korupsi? Tapi kan enak. Tapi cepat kaya. Jawabnya yang semangat. Kenapa Anda tidak korupsi? Tapi kan enak. Tapi cepat kaya. Tapi nambah-nambahin gaji. Tapi bisa beli mobil. Tapi diizinin atasan. Tapi dilindungi presiden. Tapi gak ada apa-apain sama KPK. Mau korupsi? Mau korupsi? Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Enak. Cepat kaya. Disuruh atasan, dilindungi KPK, disuruh presiden, disuruh kiai, disuruh Habib. Alhamdulillah. Masa bodoh, mau enak, mau cepat kaya, mau bisa beli mobil, mau disuruh presiden, mau disuruh kiai. Masa bodoh. Sekali haram tetap. Kira-kira jelas tidak? Itu namanya ilmu apa? Ilmu apa? Siap amalkan masa bodoh? Siap amalkan masa bodoh? Baik, saya mau tanya nih, semuanya di sini nih. Ibu-ibu pakai jilbab hukumnya apa? Ayo jawab yang gombak. Bu, pakai jilbab hukumnya apa, Bu? Bu, hukumnya apa, Bu? Wajib. Baik, saya mau tanya ibu-ibu semua, bantuin jawab, ambil semua bapak-bapaknya. Kenapa ibu-ibu dan kenapa putri-putri Anda harus pakai jilbab? Kenapa? Wajib. Jawab yang kompak, kenapa? Wajib. Jawab yang keras, kenapa? Wajib. Tapi palanya gatel. Wajib. Tapi ntar ketombean. Wajib. Tapi ntar rambutnya rontok. Wajib. Tapi ntar botak. Wajib. Tapi nggak ada urusan. Masa bodoh, mau gatel, mau rontok, mau ketombean, mau botak, gak ada urusan. Yang penting sekali wajib, tetap wajib. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Tadi Habib Muhsin sudah sampaikan kepada kita, orang kafir enggak boleh jadi pemimpin umat Islam. Betul? Betul? Kenapa enggak boleh? Karena kafir. Kenapa enggak boleh? Jawab yang lembak. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Baik, saya mau tanya yang lain dulu. Bapak ibu punya anak gadis dilamar sama orang kafir, boleh gak? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Karena dia? Karena dia? Saya mau tanya sekali lagi, anak gadis kita dilamar oleh pemuda kafir, itu haram, gak boleh kita terima, betul? Kenapa gak boleh kita terima? Kenapa gak boleh kita terima? Tapi ganteng. Tapi kaya. Tapi handsome. Tapi pintar. Tapi rumahnya gede. Tapi punya mobil mewah. Tapi punya jabatan. Tapi kaya raya. Tapi jawab begitu, masa bodoh? Lu mau kaya, lu mau handsome, lu mau ganteng, lu kafir. Kafir. Pokoknya kafir gak boleh. Betul? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Begitu juga pemimpin kafir, saudara. Bukan orang Islam mau jadi pemimpin umat Islam, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram? Kenapa? Kenapa? Tapi jujur. Tapi baik. Tapi tanggung jawab. Tapi pintar. Tapi sayang merakyat. Tapi kaya. Tapi gua gak mau tahu, lu mau jujur, lu mau handsome, lu mau hebat, mau tanggung jawab, lu kafir. Orang kafir udah gak boleh, betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya ilmu apa? Ilmu apa? Masa bodoh tuh kafir, mau rajin, mau kaya, mau pintar, mau hebat, gak ada urusan. Kafir gak boleh mimpin umat Islam, titik. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Gue udah capek kerama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya lagi, saudara. Menenggak minuman keras boleh tidak? Boleh tidak? Jawab yang kompak. Yang gak jawab jangan-jangan suka mabuk loh. Jawab yang kompak. Menenggak minuman keras boleh tidak? Mengkonsumsi khamar boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Tapi enak. Tapi ngangetin badan. Tapi bisa jadi obat. Tapi murah. Tapi gratis nih. Tapi legal. Tapi ada izin dari menteri. Tapi buatan luar negeri. Tapi enggak ada urusan tuh minuman keras, saudara. Mau bisa jadi obat, mau penghangat badan, mau enak, mau lezat, saudara, mau gratis, mau legal, mau ilegal, saudara, mau diizinkan presiden, izin menteri, masa bodoh, enggak ada urusan. Sekali haram tetap, sekali haram tetap, takbir. Masya Allah, kira-kira yang saya sampaikan mafhum semua? Paham? Nah, saudara, dari dulu kan kita udah kasih tahu lewat mimbar-mimbar, minuman keras itu haram, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Saudara, nggak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kita udah kasih tahu pemerintah, kasih tahu presiden, kasih tahu DPR, emang dasar pejabatnya bandel. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi gara-gara orang mabuk, saudara, di Bengkulu, saudara. Anak gadis, masih SMP, umur 14 tahun, diperkosa sama 14 anak-anak muda, setelah mereka menenggak minuman keras, saudara. Saudara, kalau kita sudah lihat begitu, sampai kapan pemerintah mau biarkan minuman keras? Sampai kapan presiden mau legalkan minuman keras? Sampai kapan DPR, saudara, mau lindungi minuman keras? Apa sampai semua anak gadis diperkosa anak-anak muda pemabokan? Kurang ajar. dikasih tahu dari dulu, saudara. Kan Nabi udah kasih tahu dalam hadis. Apa kata Nabi? Innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan. Kenapa dikatakan biang keladi, saudara? Pak, Bu, orang kalau judi belum tentu mencuri. Orang mencuri belum tentu merampok. Orang merampok belum tentu membunuh. Orang membunuh belum tentu berzina. Orang berzina belum tentu berjudi. Tapi kalau orang sudah tenggak minuman keras, hilang akalnya, diajak mencuri, ayo, diajak merampok, ayo, diajak berzina, ayo, diajak berkelahi, ayo, diajak membunuh, ayo, semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Kenapa minuman keras? Kok pemerintah masih ngotot, saudara, mengizinkan pabriknya, mengizinkan peredarannya, mengizinkan penjualannya? Kurang ajar. Saudara, kenapa saya harus marah? Saya mau informasikan kepada Anda, saudara. Di tahun 1997, presiden ketika itu, saudara, Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras secara nasional. Minuman keras boleh dijual di mana-mana di seluruh Indonesia, saudara. Itu tahun 97 dikeluarkan oleh Pak Harto. Tahun 98 Pak Harto dilengserkan oleh Allah, saudara. Hati-hati. Allah melaknat minuman keras, saudara. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra. La'anal khamra wa asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha. Apa saudara dikatakan oleh Nabi? Sesungguhnya Allah melaknat khamar, melaknat yang membuat khamar, melaknat yang minta dibuatin khamar, melaknat yang meminum khamar. Enggak sampai di situ. Wa hamilaha wal mahmulatah ilaih. Melaknat yang membawakan khamar, begitu juga yang dibawakan kepadanya. Wa ba'iha wa mubta'aha. Melaknat yang jualnya dan melaknat yang membelinya. Wa saqiha wa mustaqiha. Dan melaknat yang menuangkannya, juga yang minta dituangkannya, saudara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, ya saudara. Allah melaknat khamar, melaknat semua yang berkaitan dengan khamar. Siapapun yang menjual, yang membuat, yang membeli, yang menyediakan, yang mengizinkan, yang mendistribusikan, semuanya dilaknat oleh Allah, saudara. InsyaAllah, hati-hati. Jangan menantang Allah. Nah, karena itu, saudara, setelah Pak Harto lengser 98, mulai tahun 98 sampai 2011, daerah-daerah melawan Kepres tersebut, saudara. Akhirnya Anda tahu yang terjadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, terbit 360 perda peraturan daerah di berbagai daerah di Indonesia yang melarang minuman keras, saudara. Walaupun keputusan presidennya boleh, tapi perda-perda di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 melarang peredaran minuman keras. Alhamdulillah. Tahu-tahu di zaman SBY tahun 2012, saudara, melalui Menteri Dalam Negeri 360 perda yang melarang minuman keras diinstruksikan oleh Mendagri supaya semuanya dicabut dan dibatalkan, saudara. Dengan dalih, dengan alasan bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras, saudara. Kurang ajar. Masya Allah, makanya jangan kaget. Begitu Mendagri instruksi supaya perda semua dicabut, akhirnya laskar-laskar FPI menyerbu gedung Kementerian Dalam Negeri, saudara. Terjadi keos. Laskar datang, pintu gerbang dirubuhkan, saudara. Diserbu oleh anak-anak kita, minta ketemu dengan menteri. Kurang ajar. Perda sudah melarang minuman keras di berbagai daerah, tapi menteri memerintahkan untuk dicabut. Masya Allah. Sampai beberapa laskar kami diadili dan dipenjara, saudara. Enggak ada urusan. Mau ditangkap, mau dipenjara, mau dihukum mati sekalipun, saudara, kami tidak akan diam kalau minuman keras akan terus-menerus diizinkan di Republik ini. Betul? Betul? Nah, akhirnya apa yang kami ambil, saudara? Karena Mendagri beralasan dengan Kepres nomor 3 tahun 97. Akhirnya Kepres tersebut kami gugat, saudara. Kami tuntut. Kami judicial review ke Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah, bulan Juni tahun 2013, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kita, saudara. Gugatan kita dikabulkan. Dan Kepres nomor 3 tahun 97 yang mengizinkan minuman keras secara nasional dibatalkan oleh Mahkamah Agung, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. SBY kebakaran jenggot, saudara. Lalu apa yang terjadi? Bulan Juni kita menang. Kepres minuman keras dihapus, dibatalkan oleh Mahkamah Agung secara prosedur konstitusional. Akhirnya di bulan Desember, saudara, tahun 2013, saudara, SBY menerbitkan Kepres nomor 74 tahun 2013 yang mengizinkan kembali minuman keras untuk dijual secara nasional, saudara. Kurang ajar. Masya Allah, kita disuruh taat hukum. Kita udah taat hukum, mereka mempermainkan kita secara hukum, saudara. Mereka mempermainkan kita secara hukum. Mereka bikin hukum, kita gugat, kita menang. Dia bikin lagi hukum yang baru. Kali ini namanya diubah. Dulu namanya miras. Kepres nomor 3 tahun 97 tentang miras, minuman keras. SBY membuat Kepres nomor 74 tahun 2013 tentang minol, saudara. Minol itu minuman beralkohol. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu SBY lengser, Jokowi jadi presiden. Saudara, ternyata Jokowi tidak berbeda dengan sebelumnya. Malah berusaha bagaimana peraturan presiden tersebut bisa menjadi undang-undang, saudara. 3 bulan yang lalu, resmi Jokowi mengusulkan kepada DPR RI, saudara, untuk segera dibuat undang-undang yang melegalkan minuman keras secara nasional, saudara. Kurang. Insyaallah. Jadi saya katakan, kalau kemarin ada perempuan bernama Yuyun diperkosa 14 pemuda akibat miras, saudara, bukan anak muda saja yang salah. Yang salah presidennya, yang salah DPR-nya, yang salah menterinya, yang salah pejabatnya. Kenapa mereka masih mengizinkan minuman keras? Betul? Takbir. Insyaallah. Saya mau tanya, saudara, jujur aja, presidennya bandel enggak? Jawab Bang Kombak, presidennya bandel gak? Menterinya? Pejabatnya? DPR-nya? Nah, jadi kalau mereka bandel atas nama hukum, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Usah diprotes, Habib. Kita mesti taat hukum. Saya siap taat hukum kalau hukumnya benar. Kalau hukumnya gak benar, gak boleh kita taat hukum, saudara. Harus kita lawan hukum yang tidak benar. Betul? Betul? Dulu di Ponegoro itu tidak taat hukum. Imam Bonjol tidak taat hukum, saudara. Soeharto, Soekarno, Bung Hatta dulu enggak taat hukum, saudara. Mereka lawan Belanda, mereka lawan Jepang. Kalau mereka taat hukum kepada Belanda, kita enggak merdeka-merdeka, saudara. Betul? Betul? Belanda bikin hukum, bikin aturan. Rakyat harus taat, saudara. Banyak hukum dikeluarkan Belanda, ngekek rakyat, ngekek masyarakat, dilawan oleh Diponegoro, dilawan oleh Imam Bonjol, dilawan oleh Patimura, dilawan oleh Sisingamangaraja, dilawan oleh Soekarno, dilawan oleh Bung Hatta. Sampai mereka ditangkap, sampai dibuang, sampai dibunuh. Nah, jadi jangan cerita, jangan ngajarin kita taat hukum. Kita siap taat hukum kalau hukumnya benar. Tapi kalau hukum tidak benar, enggak boleh kita taati, saudara. Bangkit, lawan semua hukum yang tidak benar, yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul? Takbir. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Islam. Takbir. Allah. Pak, Bu. Gara-gara minuman keras. 3 tahun yang lalu di Surabaya. Seorang anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Dan di Jawa Tengah, gara-gara minuman keras, seorang ayah memperkosa putri kandungnya sendiri, saudara. Berapa banyak sudah kejadian? Paman perkosa anak, kakek perkosa cucu, semuanya gara-gara minuman keras, gara-gara narkoba, gara-gara ganja, gara-gara miras, saudara. Lalu sampai kapan rakyat ini dibiarkan rusak, korban berjatuhan, bukan berpikir untuk mengatasinya, Presiden dan DPR justru berpikir untuk melegalkan miras. Kau bekerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk pengusaha asing dan aseng yang punya pabrik minuman keras? Engkau ini menjunjung tinggi Pancasila atau ingin menjunjung tinggi Pancagila? Engkau ini kerja buat rakyat atau kerja buat pengusaha pabrik minuman keras? Kau ingin lindungi mereka? Kau buat undang-undang untuk menjadi payung bagi mereka? Kurang ajar. Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, kalau Presiden dan DPR tetap ngotot minuman keras mau diizinkan se-Indonesia, terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya ajak umat Islam, saudara, kalau Presiden dan DPR tetap ngotot untuk melegalkan minuman keras di Indonesia, yuk rame-rame kita perang dengan minuman keras. Bakar semua pabrik minuman keras. Hancurkan semua gudang-gudang minuman keras. Nggak boleh minuman keras dibiarkan di sekitar kita, saudara. Takbir! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Dulu, di tahun 80-an, ada seorang jenderal, namanya Tampu Bolon, sedang meluncur dari Cawang ke Jatinegara. Mau pulang, saudara. Sampai di Jatinegara, mobilnya diberhentikan sama anak-anak muda. Disuruh turun. Ternyata anak-anak mudanya lagi pada mabok, saudara. Si jenderal dianiaya, digebuki, ditusuk, dibunuh, mati. Begitu si jenderal mati, itu besoknya 4 angkatan turun semua, saudara. Angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, angkatan kepolisian, semua turun. Sejakarta minuman keras diobrak-abrik, saudara. Semua gudang minuman keras ditutup. Warung-warung minuman keras diobrak-abrik. Selama 1 bulan, gak ada yang berani dagang minuman keras, saudara. Gara-gara satu jenderal mati, saudara, baru pada turun. Tapi kalau rakyat kecil yang mati, gak ada yang turun. Betul? Betul? Makanya saya tiap malam lagi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada 7 jenderal lagi mati. Amin. Dibunuh sama orang mabok. Amin. Amin. Amin. Amin. Saya yakin kalau 7 jenderal dibunuh sama orang mabok, besok pabrik minuman keras ditutup semua, saudara. Amin. Amin. Amin. Ada yang nanya, Bek, kok doain jenderal dibunuh? Saya bukan doain jenderal dibunuh. Yang saya minta pabrik minuman keras tutup. Tapi kalau memang gak bisa tutup, kecuali jenderalnya mesti mati dulu, ya saya berdoa biar buru-buru pada mati. Biar dibunuh sama pemabok. Amin. Amin. Amin. Dulu ada perempuan pakai mobil, gara-gara mabok nubruk orang di jalanan, betul? 9 orang mati, betul? Oh, baru rame, betul? Saya berharap besok ada yang bawa mobil, mobil bus lagi mabok nubruk istana, masuk ke kamar Jokowi, Jokowinya mati. Saya yakin pabrik minuman keras ditutup, saudara. Amin. Amin. Amin. Lo aminnya takut bener lo? Habib, kalau gitu nyumpahin Jokowi. Bukan nyumpahin. Saya mohon kepada Allah agar Jokowi tutup pabrik minuman keras. Amin. Amin. Amin. Amin. Tapi kan Allah Maha tahu dia mau tutup apa enggak. Betul. bisa minta sama Allah. Andai kata pabrik minuman keras ditutup, nunggu presidennya ditubruk sama pemabuk, ya tubruk saja ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lu paham dong gue ceramah? Ngerti? Ya udah pulang, udah ngerti. Masya Allah. Mudah-mudahan saudara, dengan adanya berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, akan menyadarkan semua pihak. Saudara, udahlah, enggak usah nuding-nuding, ini salah, itu salah, enggak. Kenapa ada perempuan 14 tahun diperkosa 14 pemuda? Karena 14 pemuda mabok. Kenapa mabok? Karena minuman keras dilegalkan. Saudara, betul? Nah, saya mau tanya, yang legalkan minuman keras ulama atau pejabat? Kiai atau presiden? Ulama apa DPR? Kiai apa DPR? Jadi kalau begitu yang salah siapa? Ulama atau presiden? Kiai atau pejabat? Ustadz atau DPR? Waduh, pejabat jawab, Habib, kami sudah instruksikan polisi-polisi untuk melakukan razia terhadap miras oplosan. Tunggu dulu, emang lu pikir yang haram yang oplosan doang, goblok? Saya mau tanya, yang legal haram gak? Yang pakai izin haram gak? Miras yang pakai merek haram tidak? Yang pakai izin haram tidak? Yang legal haram tidak? Jadi kalau aparat saudara hanya razia miras yang oplosan, itu namanya bukan lawan maksiat, itu namanya melindungi pabrik yang legal, melindungi pengusaha yang punya miras legal supaya tidak dirugikan akibat ada miras oplosan yang murah meriah yang banyak dibeli rakyat. Betul? Betul? Jangan cerita begitu. Yang namanya miras, mau legal, mau ilegal, semua harus dilarang dari negeri kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Memang ingin saya tanya sebelum saya akhiri, kalau besok atau lusa seluruh umat Islam saya ajak untuk perang lawan minuman keras, siap tidak? Siap tidak? Kami sudah datang ke DPR RI. Kami sudah nyatakan penolakan kami terhadap rancangan undang-undang yang akan melegalkan minuman keras yang sudah disetujui oleh Presiden, saudara. Kami menolak. Kami menolak. Andai kata Presiden dan DPR tetap ngotot untuk melegalkan minuman keras, jangan salahkan kami kalau besok kami akan ajak umat Islam untuk perang terbuka melawan minuman keras, melawan narkoba, melawan ganja, melawan segala bentuk khamr yang memabukkan manusia. Setuju tidak? Setuju. Saya tanya, kalau besok saya ajak semua perang lawan narkoba, siap? Siap. Siap hancurkan gudang narkoba. Siap hancurkan gudang miras. Siap bakar pabrik minuman keras. Siap bakar pabrik minuman keras. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, baik saudara, saya enggak mau berpanjang lebar lagi. Kondisi saya sebetulnya masih belum boleh ceramah. Tapi hari ini saya hadir sini karena saya cinta dengan majelis as-salatu ala nabi. Dan saya cinta dengan jamaah yang selalu rutin hadir di majelis ini. Karena itu saya paksakan untuk datang kemari. Sekaligus ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada umat tentang bahayanya minuman keras, tentang kita wajib untuk galang persatuan-kesatuan kita untuk rame-rame kita melawan minuman keras. Saudara, bapak, ibu yang saya cinta, pak, bu, dulu anak gadis kita kalau mereka ada di pagar rumah itu sudah aman. Orang gak berani ganggu dia. Karena ada abahnya, ada bapaknya, ada kakaknya yang akan melindungi dia, saudara. Apalagi kalau anak gadis kita sudah masuk dalam rumah, lebih aman. Gak ada yang ganggu dia, saudara. Terlebih-lebih, kalau anak gadis kita sudah masuk dalam kamar pribadinya, lebih-lebih aman lagi, saudara. Gak ada orang ganggu dia. Tapi sekarang, saudara, sekarang anak gadis kita, jangankan di pagar rumah, jangankan di dalam rumah, di dalam kamar pribadinya sudah tidak aman, saudara. Kenapa? Manakala bapaknya, manakala abangnya menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba, hilang akalnya. Berapa banyak, saudara, bapak memperkosa anak kandungnya sendiri, abang memperkosa memperkosa adik kandungnya sendiri. Tega. Anak gadis kita, saudara, sampai dalam rumah pribadinya sekalipun. Mereka sudah tidak merasa aman lagi. Ketika mereka tahu kalau abang mereka, paman mereka, ayah mereka, serumah dengan mereka mengkonsumsi narkoba, menenggak minuman keras, biadab. Karena itu saudara, sebelum anak-anak kita menjadi korban, sebelum generasi penerus kita kembali berjatuhan, ayo kita rapatkan barisan, ayo kita bangkitkan semangat dimanapun Anda berada. Mari kita kobarkan perang melawan minuman keras. Apalagi kalau sampai presiden dan DPR meregalkan minuman keras. Kalau sampai itu terjadi, saudara, kita akan kobarkan perang melawan minuman keras secara besar-besaran dari Sabang sampai Merauke. Apapun resikonya, apapun akibatnya, nggak boleh kita biarkan bangsa ini dirusak, bangsa ini dihancurkan, negeri ini diporak-porandakan, saudara. Siap perang lawan minuman keras, siap perang lawan miras, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Itu saja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sebelum diberikan komando oleh guru kita. Setuju? Dan sebelum acara ini ditutup oleh guru kita. Setuju? Dan saya minta maaf kalau nanti saya keluar diberikan jalan. Bukan saya tidak mau bersalaman, tapi saya harus pulang ke Bogor. Dan di Bogor masih ada tablik akbar seperti ini yang harus saya mampir sebentar, kemudian baru saya balik ke rumah, yaitu di GOR, Gedung Olahraga Kota Bogor. Hari ini ada selawatan bersama Mustafa Atif dan Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, dan saya harus berangkat ke sana. Doakan biar saya diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan istiqamah, diberikan kemampuan untuk menegakkan hukum Allah, dan diberikan ridha dan rahmatnya. Begitu juga untuk semua yang hadir di sini. Bismillah Fatihah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Grup Gesidah, silakan untuk membawakan Gesidah Aswaja. Aswaja langsung setelah saya ucapkan salam. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.